Meta Akidah. Akidah. Syattuha ya ghurbati awa hakadha yajri zaman zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Rincian dari sikap pertengahan kaum muslimin atau umat Islam. Pertama, tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tentang hak Rabb, Allah Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Nah, umat ini, umat yang Rasulullah SAW, pertengahan di antara kaum Yahudi yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Jadi kaum Yahudi, mereka melakukan tasbih, tergelincir pada tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sampai kalau ada, kalau kita lihat di kitab Taurat yang ada sekarang, ya, kitab Taurat yang ada sekarang, itu ada kisah-kisah atau ayat-ayat Taurat yang mustahil Allah berfirman seperti itu. Seperti apa? Sebutkan bahwa setelah Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Tuhan merasa letih, ya, merasa letih kemudian tidur di langit dan istirahat pada hari Sabtu karena capek, kemudian tidur. Jadi menyerupakan Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Taurat yang ada sekarang, ya, ketika Tuhan berjalan-jalan di surga, dia tidak melihat Adam dan Hawa, tidak tahu kemana Adam dan Hawa. Lalu Tuhan berkata, wahai Adam, kemana engkau? Di mana engkau? Karena Adam ketika itu sedang bersembunyi karena pakaiannya telah terlepas. Maka Adam menjawab, aku di sini wahai Tuhanku. Tuhan bertanya, sedang apa engkau di sana? Jadi subhanallah, Allah yang maha berilmu, mengetahui yang gaib dan yang tersembunyi, diserupakan dengan makhluk yang enggak tahu apa-apa. Enggak tahu apa yang terjadi, di mana Adam bersembunyi enggak tahu, apa yang sedang terjadi. Subhanallah, ya, maha suci Allah dari apa yang disifati oleh orang-orang Yahudi. Itu dalam Taurat. Dalam Al-Quran, Allah juga mengabadikan sikap tasbih. Menyebutkan sikap tasbihnya kaum Yahudi. Menyerupakan Allah dengan makhluknya. Allah berfirman, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah terbelenggu, yakni kikir. Subhanallah, ya. Pantaskah disebut kaum yang beriman menyifati Allah dengan sifat yang celah, ya. Tangan Allah terbelenggu, yakni kikir. Ini orang Yahudi mengatakan begitu. Allah berfirman, Ghulat aydihim, tangan-tangan mereka lah yang terbelenggu, dan mereka dilaknat gara-gara apa yang mereka ucapkan. Bahkan kedua tangan Allah terbentang, selalu terbentang, dan Allah berinfak kaifa yasha, sebagaimana yang Allah kehendaki. Kemudian orang Yahudi menyifati Allah SWT dengan fakir, dengan kemiskinan. Laqad sami Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Surah Al-Imran. Sungguh Allah telah mendengar orang-orang yang berkata bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin, dan kami lah orang-orang yang kaya. Ini perkataan orang-orang Yahudi, ya, mensifati Allah dengan sifat manusia, bisa jatuh miskin, kikir, dan sifat-sifat lain yang sangat tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah melaknati kaum Yahudi dengan laknat yang bertubi-tubi sampai hari kiamat kelak. Mereka telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Bagaimana dengan kaum Nasara? Mereka kebalikannya. Mereka menyifati manusia, menyerupakan manusia dengan Khalik. Menyerupakan, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, tapi menyerupakan makhluk dengan Rabb. Mereka telah menyerupakan, ya, Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam dengan Allah, ya. Dan mereka memberikan kepada Isa alaihi salam sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat ketuhanan. Dan kaum Nasara telah jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan karena mengatakan Inna Allaha huwal Masih ibn Maryam. Sunya Allah adalah Masih ibn Maryam itu. Dan mereka juga berkata Inna Allaha thalithu thalatha. Allah itu adalah pihak ketiga dari tiga unsur, atau unsur ketiga dari tiga unsur. Jadi Allah itu salah satu oknum atau unsur dari tiga unsur. Yang dua adalah Isa alaihissalam dan ibunya, ibundanya itu Maryam. Nah, mereka menyerupakan makhluk-makhluk ini, yaitu Isa alaihissalam dan juga ibunya, dengan Al-Khaliq, dengan Allah yang maha pencipta. Dan mereka juga sampai saat ini mengatakan, kalau menyebut Isa, mengatakan Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus, jadi Tuhan. Sebagian lagi menyebut anak Tuhan, ya. Isa anak Tuhan. Dan mereka meyakini Isa itu Tuhan. Dan itulah keyakinan mereka sampai detik ini. Mereka menyembah Isa alaihissalam di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal Isa alaihissalam telah mengingkari dengan keras. Jadi ini bukan terjadi setelah Nabi Isa wafat ya. Tapi ketika Nabi Isa alaihissalam masih hidup, terjadi semacam itu. Maka Isa alaihissalam memperingatkan keras kepada kaumnya dengan berkata, Ya Bani Israel, U'budullaha Rabbi wa Rabbakum, innahu man yushrik billah faqad harramallahu alihil jannah wa ma'wahun nar. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Dialah Allah Rabbku, Tuhanku dan Tuhan kalian. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Surah Al-Ma'idah ayat 72. Sedangkan kaum muslimin, umat Islam ini, mereka selamat dari kedua penyimpangan ini. Umat Islam tidak pernah menyerupakan Allah dengan makhluknya, dan tidak pula menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terkait dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terkait dengan hak para rasul, hak para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umat Islam juga berdiri di atas sikap pertengahan di antara hulunya kaum Nasara dan sikap jafa atau mengabaikan, sikap mengabaikan kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini jafa, artinya mengabaikan hak-hak Rasul. Mereka beriman dengan sebagian Rasul dan kafir dengan sebagian yang lain. Dan bersikap kurang ajar. Bersikap sangat kurang ajar terhadap Rasulnya dan para nabinya. Termasuk Nabi Musa, nabi yang terbesar di antara mereka itu. Musa, kalimullah. Hamba dan Nabi Allah yang diajak bicara oleh Allah SWT. Nah, kisah bagaimana sikap su'ul adab atau kurang ajarnya kaum Yahudi kepada Nabi Musa alaihissalam itu dikisahkan banyak dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Dalam surat Al-Baqarah disebutkan dengan jelas bagaimana sikap keras kepala, sikap mendebat, membantah, sikap ngeyel mereka terhadap Musa alaihissalam dijelaskan, dirinci dalam surat Al-Baqarah. Begitu juga dalam surat Al-Ma'idah. Ini puncak kebandelan dan keras kepala mereka. Yaitu ketika Musa alaihissalam menyuruh kaumnya untuk masuk ke negeri Palestina, memerintahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah untuk membebaskan Baitul Maqdis, Palestina, dari tangan orang-orang kafir. Apa jawaban mereka? Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di sana, di negeri Palestina, di Baitul Maqdis, ada satu kaum yang kuat-kuat, gagah perkasa. Dan kami sekali-kali tidak akan masuk ke kota itu, ke negeri itu, sebelum mereka keluar dari negeri itu. Kalau mereka sudah keluar dari situ, baru kami mau masuk. Subhanallah ya. Kalau mereka sudah keluar dari negeri itu, maka apa keutamaan kalian? Karena yang dituntut dari kalian adalah berjihad. Kalian dituntut berjihad hingga mengusir mereka dari negeri itu. Berjihad di jalan Allah. Kalau mereka keluar, kalian tidak punya keutamaan apa-apa. Ya. Sampai ketika Nabi Musa AS mengingatkan dan mengingatkan, mereka tetap bersikukuh dengan sikap pengecut dan sikap membandel, ya, membantah kepada Nabi-Nya, sampai-sampai mereka berkata, Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Wahai Musa, sudahlah, pergilah engkau dan Tuhanmu berdua. Pergilah engkau dan Rabbmu. Berperanglah kalian berdua. Dan sesungguhnya kami duduk-duduk di sini. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Lihat ya, bagaimana kurang ajarnya. Kalau mereka bukan orang kafir. Yang berkata begini, Bani Israel bukan orang kafir. Umat yang beriman. Para sahabat Nabi Musa, para sahabat Nabi Musa AS berkata seperti ini kepada Nabi-Nya. Pergilah engkau dan Rabbmu berdua. Berperanglah kalian berdua dan kami duduk-duduk di sini. Sikap yang betul-betul jafa, sangat mengabaikan dan tidak menghormati atau mengagungkan Rasulnya Musa AS. Tidak hanya kepada Nabi Musa AS, kepada nabi-nabi yang lain mereka juga bersikap kasar dan mengabaikan hak-hak para nabi, bahkan sampai membunuh sebagian nabi-nabi. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 87, Afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Maka apakah ya, setiap kali datang kepada kalian rasul dengan membawa apa yang tidak cocok dengan hawa nafsu kalian, maka kalian bersikap sombong, wahai kaum Yahudi. maka sebagian rasul tersebut kalian dustakan dan sebagian lagi kalian bunuh. Ini sikap orang-orang Yahudi seperti diabadikan dalam Al-Quran. Sebagian rasul mereka dustakan, mereka ingkari kerasulannya, dan sebagian rasul yang lain mereka bunuh. Sebagaimana mereka telah membunuh Nabi Zakaria alaihissalam dan juga putranya, membunuh putranya yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Dan mereka telah bertekad bulat untuk membunuh Isa alaihissalam, telah membuat makar, telah menyusun rencana, dan telah bergerak untuk menghabisi dan membunuh Nabi Isa alaihissalam dengan makarnya. Akan tetapi Allah mengangkat Isa alaihissalam ke langit dan menyelamatkan Isa dari tangan-tangan kotor kaum Yahudi. Ini sikap kaum Yahudi terhadap Nabi Isa alaihissalam, hendak membunuhnya. Dan begitu pula sikap mereka terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berulang kali kaum Yahudi melakukan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai cara. Akan tetapi Allah melindungi nabinya dari mereka. Nah, ini sikap kaum Yahudi terhadap para nabi, ya, yang sampai hari ini selalu kita dapati seperti ini. Lalu bagaimana dengan kaum Nasara, kaum Kristen? Mereka kebalikannya. Mereka berlebihan terhadap hak para nabi, sampai meyakini bahwa para nabi ini bukan manusia biasa, ya, bahwa para nabi ini manusia yang memiliki sifat-sifat ketuhanan, menaikkan atau mengangkat derajat nabi mereka lebih tinggi dari yang seharusnya. Bukan sekedar dicintai, dimuliakan, diagungkan dan dihormati, itu bagus, tapi lebih dari itu disembah, ya, disembah dan diyakini bisa memberikan manfaat, bisa menyelamatkan umatnya dari mudarat, bisa menyembuhkan orang yang sakit dan seterusnya. Sampai sekarang orang-orang Nasara, kalau ditimpa penyakit, ditimpa bencana dan sebagainya, mereka minta, mereka datang ke gereja dan bersimpuh di hadapan salib dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya disembuhkan orang yang sakit mereka, dihilangkan kesulitan mereka, meminta kepada Tuhan Yesus. Jadi mereka menyifati Isa alaihissalam dengan sifat ketuhanan. Tidak hanya itu, terhadap murid-murid setia Nabi Isa yang dikenal dengan Hawariyin, Hawariyun atau Hawariyin, ya, yang ada 12 itu. 12 ini adalah para sahabat terdekat, penolong-penolong setia Isa alaihissalam yang disebut dengan Hawariyin dalam Quran. Mereka juga berlebihan dalam mencintai Hawariyin ini, sampai-sampai meyakini bahwa para Hawariyin itu adalah rasul-rasul juga. Mereka meyakini 12 murid Nabi Isa semuanya rasul. Bahkan mereka menyebut Rasul Paulus, ya, Rasul Mata, Rasul ini dan sebagainya. Jadi disebut Rasul. Nah, jadi mereka berlebihan. Yang bukan Rasul pun diangkat sebagai Rasul, dianugerahi kerasulan, padahal bukan Rasul. Sedangkan Rasulnya itu Isa alaihissalam diangkat sampai menjadi Rob yang disembah di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sikap kaum Nasara. Lalu bagaimana sikap kaum Nasara terhadap para ulama'nya, ya? Para ulama, alim ulama mereka dan para pendeta-pendeta mereka juga berlebihan. Mereka sangat patuh, ya, sangat tunduk, sangat patuh, sangat manut, ya, sangat mengikuti dengan apa adanya yang dikatakan oleh para alim ulama mereka. Sampai kalau alim ulama itu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, mereka pun juga ikut. Sampai sebatas itu mereka ikut. Jadi sikap ghulu, ya, berlebihan dalam ketaatan, ketaatan kepada selain Allah dan Rasul. Berlebihan dalam penghormatan, pengagungan kepada Nabi dan Rasul mereka. Ini sikap kaum Nasara sampai saat ini. Jadi sangat bertolak belakang dengan sikap kaum Yahudi yang kurang ajar, suka membandel, suka membantah, dan bahkan menyakiti Rasulnya. Ya. Berkali-kali menyakiti hati Nabi Musa alaihissalam. Berulang kali. Bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah, Al-Ma'idah, dan juga As-Saff. Lantas bagaimana dengan sikap umat Islam? Umatnya Rasulullah SAW. Maka sikap umat Islam adalah sikap pertengahan yang terpuji dan selamat dari penyimpangan. Umat Islam beriman dengan seluruh Nabi dan Rasul, berbeda dengan kaum Yahudi yang sebagian Rasul mereka imani, sebagian lagi mereka kafirkan. Tetapi kaum Muslimin, umat Islam, tidak sampai berlebih-lebihan terhadap para Nabi dan Rasul yang telah diutus oleh Allah, sebagaimana kaum Nasara. Tapi umat Islam meyakini para nabi dan rasul adalah hamba-hamba Allah dan rasulnya. Hamba-hamba Allah dan rasulnya. Dan umat ini, umat Islam sangat memuliakan dan menghormati nabinya, ya, para nabi seluruhnya. Khususnya nabi yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Menghormati, memuliakan mereka. Tidak seperti Yahudi yang menyakiti dan merendahkan, mengabaikan nabinya. Tidak. memuliakan dan menghormati nabi-nabi atau nabinya, tetapi tidak seperti kaum Nasara yang mengangkat derajat nabinya sebagaimana Tuhan. Juga tidak pernah meyakini ada kenabian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak, mereka kaum muslimin tidak pernah meyakini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada lagi nabi setelah beliau. Tidak juga menjadikan para ulama dan para pendeta sebagai tuhan-tuhan di samping Allah, sehingga semua fatwa, semua penjelasan, semua seruan alim ulama diikuti dengan taklid membabi buta. Tidak. Tidak menjadikan alim ulama sebagai musyari'in, sebagai pembuat syariat yang menghalalkan dan mengharamkan sesukanya tanpa dalil dari Al-Quran. Tidak. Umat Islam menghormati para ulama, memuliakan, menghormati dan mengagungkan para ulama, tetapi tidak sampai menjadikan para ulama itu sebagai musyari'. Musyari' itu artinya yang berhak mengeluarkan hukum dengan sendirinya. Tidak. Tetap para ulama diikuti, dimuliakan, didengar dan dipatuhi dengan dalilnya, dengan mengetahui dalilnya dari Al-Quran dan dalam dari As-Sunnah. Ya, ini juga terhadap Isa alaihissalam. Sikap umat Islam terhadap Nabi Isa alaihissalam berbeda dengan sikap kaum Yahudi yang menuduh Nabi Isa sebagai anak zina dan menuduh ibunya, ibunda Isa alaihissalam, yaitu Maryam, dengan buhtanan mubina, dengan tuduhan yang keji dan kotor sekali. Semoga Allah melaknati kaum Yahudi. Umat Islam tidak pernah mengatakan tentang Isa alaihissalam kecuali perkataan yang baik-baik, dan tidak mengatakan tentang Isa kecuali Abdullah wa Rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimat Allah yang disemaikan kepada Maryam dan ruh dari sisi Allah. Jadi Isa dihormati oleh kaum muslimin. Isa dipuji, dihormati, diyakini kerasulannya. Dan ibunya, ibundanya, itu Maryam, juga diyakini sebagai wanita yang suci dan salah seorang sayyidatu ahli jannah. شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي دنيا العفن رباه أصلح شأننا وشباب أمتنا معا شدوا يدا فركابنا لا ترتضي